karena juo. Banta adia tabayang ragu jo urang pikiran melayang hanyo tatuju ka uda surang ragu jo urang pikiran melayang hanyo tatuju ka uda surang basuo dijapui indah kata bo di antara kita kini ko kelas sama orang nan punya oh hujan hampuilah jajan cinta. Sama adi aman nanti.